Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsir wal-Muyassar, masih dalam pembahasan tafsiran dari Quran Surat Al-Ma'idah, yang kali ini kita awali dari ayat yang ke-41. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi as-samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu aamanna bi afwaahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina haadu sammaa'uuna lil kadhibi sammaa'uuna liqaumin aakhariina lam ya'tuuka yuharrifuunal kalima min ba'di mawaadhi'ihi yaquluuna in uutiitum haadha fakhudhuuhu wa in lam tu'tawhu fakhdharu wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهي رسول لا يحزنك, jangan sampai membuatmu sedih dengan adanya orang-orang yang begitu cepat dalam kekafiran, yaitu di antaranya adalah orang-orang yang mereka mengatakan kami beriman dengan lisan-lisannya, namun tidak demikian dalam hatinya. Dan juga orang-orang Yahudi yang mereka cenderung senang mendengarkan hal-hal yang dusta, dan mereka senang mendengarkan kaum yang lain. Mereka tidak hadir di majlismu. Mereka mengubah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kitab Taurat dari tempatnya. Yaqulun, mereka mengatakan kepada sesamanya, jika Muhammad menyampaikan kepadamu sesuai dengan apa yang telah kita ubah, maka ambillah. Namun jika menyampaikan kepadamu hal lain, maka waspadalah. Barang siapa yang dikehendaki kesesatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak punya kuasa terhadapnya. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak ingin sucikan hati-hatinya. Bagi mereka kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka akan disiapkan azab yang besar. Ayat yang ke-41 ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala khusus ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar beliau tidak perlu sedih, tidak perlu galau ketika ada orang-orang yang begitu cepat jatuh dalam kekafiran. Di antaranya, satu, orang-orang yang mereka mengatakan kami beriman dengan lisannya, tapi keimanannya tidak masuk dalam hatinya, yaitu kaum munafikin. Dan yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang memang cenderung senang mendengarkan perkataan-perkataan yang dusta, dan mereka telah mengubah isi dari kitab Taurat. Jadi gak perlu sedih terhadap mereka. Dua golongan ini, munafik dan Yahudi, adalah dua golongan yang begitu cepat jatuh dalam kekafiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu wahai Rasul tidak perlu bersedih hati. Dan siapa saja yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak punya kuasa terhadapnya. Enggak ada yang bisa mencegah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memang disesatkan oleh Allah adalah orang-orang yang Allah tidak mau mensucikan hati mereka. Maka bagi mereka kehinaan di dunia dan di akhirat, mereka bakal mendapatkan azab yang pedih. Kita lihat tafsirannya. Qala alam ta'lam ayyuhar rasul, ya ayyuhar rasul, la yahzunkal ladina yusari'una fi juhudi nubuwwatika minal munafiqin alladzina adharu al-islama wa qulubuhum khaliyatun minhu fa inni nasiruka alaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, khusus ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, kamu tidak perlu sedih dengan adanya orang-orang yang begitu cepat dalam menentang kenabianmu. Minal munafikin, yaitu dari golongan orang-orang munafik yang mereka menampakkan keislaman. Wa qulubuhum khaliyatun minhu, sementara hatinya kosong dari keislaman. Orang munafik itu adalah orang-orang yang menampakkan secara lahir keimanan keislaman, tapi batinnya tidak demikian. Fa inni nasiruka alaihim, aku, kata Allah, akan menolongmu atas mereka. Wala yahzunka tasarru'ul yahud ila inkari nubuwatika, dan kata Allah di ayat ini, jangan sampai membuatmu sedih ketika orang-orang Yahudi begitu cepat mengingkari kenabianmu. Biarkan munafik seperti itu, biarkan orang-orang Yahudi seperti itu. Fa innahum qaumun yastami'una lil kadzib, karena sesungguhnya mereka, orang-orang Yahudi itu, adalah kaum yang memang cenderung senang mendengarkan hal-hal yang dusta. Wa yaqbaluna ma yaftaru bihi akhbaruhum, dan mereka lebih cenderung senang, suka menerima hal-hal yang dusta yang dibuat oleh pendeta-pendetanya. Wa yastajibuna li qaumin akharin, mereka juga lebih senang memenuhi seruan kaum yang lain yang tidak beriman. La yahduruna majlisaka, mereka tidak mau hadir di majlismu. Enggak perlu sedih dengan keadaan mereka yang seperti ini. Ya. Wa haula'il akharun yubaddiluna kalam Allah min ba'di ma aqalu. Dan ada sebagian dari mereka, kaum Yahudi, yang mengganti, mengubah perkataan Allah setelah mereka memahaminya. Mengubah isi kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu kitab apa? Taurat. Wa yaqulun, mereka mengatakan, in ja'akum min Muhammad ma yuwafiqu alladhi baddalnahu wa harrafnahu min ahkami Taurat fa'malu bihi. Kalau seandainya Muhammad datang kepada kalian menyampaikan sesuatu yang menyepakati apa yang telah kita ubah dan apa yang telah kita ganti dari hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat, maka amalkan. Wa in ja'akum minhu ma yukhalifuhu fahdharu qubulahu wal 'amal bihi. Tapi kalau seandainya Muhammad datang kepada kalian menyampaikan sesuatu yang menyelisihi apa yang telah kita ubah dan apa yang telah kita ganti dalam kitab Taurat, maka waspadalah dari menerimanya dan berhati-hati dari mengamalkannya. Subhanallah. Ya, sampai sejauh ini orang-orang Yahudi memang mereka sengaja merubah, mengganti isi Taurat. Dan mereka mewanti-wanti kepada sesamanya, hati-hati. Kalau sampai nanti Muhammad menyampaikan sesuatu kepada kalian, ya, kalau cocok dengan apa yang telah kita ubah, terima. Tapi kalau seandainya menyelisihi apa yang telah kita ubah dan kita ganti, maka jangan diterima. Waspada, berhati-hati, jangan diamalkan. Wa may yasha Allahu dhalalatahu falan tastati'a ayyuhar rasul daf'a dhalika anhu. Kemudian Allah jelaskan bahwa siapa saja yang Allah kehendaki kesesatannya, maka kamu wahai Rasul tidak akan mampu menghalanginya. Karena itu enggak perlu sedih ketika ada orang yang menyimpang, ketika ada orang yang sesat, ketika ada orang yang menampakkan kekufuran seperti kaum munafikin dan juga orang-orang Yahudi. Enggak perlu sedih. Karena mereka adalah orang-orang yang memang Allah kehendaki apanya? Kesesatannya. Dan siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kesesatannya, kamu wahai Rasul gak akan pernah bisa menahannya, menolaknya, menghalanginya. Masya Allahu kana. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya. Wala taqdir ala hidayatihi. Dan kamu juga tidak akan mampu memberikan hidayah. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Sekalipun kita menginginkan bahwa semua orang mendapatkan hidayah atau orang-orang yang kita sayangi mendapatkan hidayah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak seperti itu, maka tidak akan pernah terjadi. Bagaimanapun usaha kita, ya. Usaha kita sudah maksimal supaya orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, orang yang dekat dengan kita itu mendapatkan hidayah. Tapi kalau Allah tidak menghendaki itu, maka tidak akan pernah terjadi. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala justru menghendakinya sesat, maka kita tidak bisa apa-apa. Ya, disinilah betapa besarnya nikmat hidayah. Betapa besarnya nikmat hidayah. Karena hidayah di tangan Allah. Jika Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepada suatu kaum, maka mereka akan mendapatkannya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki hidayah bagi suatu kaum, maka tidak akan terjadi. Mereka tidak akan mendapatkan hidayah itu. Nah. Qala wa inna haula'il munafiqin wal yahud lam yuridillah an yutahhira qulubahum min danasil kufri. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa mereka orang-orang munafikin dan Yahudi adalah dua golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mensucikan hati-hati mereka dari danasil kufri, dari kotoran kekafiran. Lahumul dhul wal fadhihatu fid dunya. Bagi mereka kehinaan, ya. Bagi mereka kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati azabun azim. Dan bagi mereka di akhirat ada azab yang besar. Nah, jadi penting bagi kita pelajarannya untuk menjaga apa? Hidayah, dan terus memohon hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sangat mahal harganya. Ya. Gak ada yang bisa membayar hidayah itu dengan apapun dari urusan dunia. Gak sebanding. Ya. Berikutnya ayat yang ke-43. Sama'una lil kadhibi akaluna lis suhd fa in ja'uka fahkum bainahum أو عارض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sama'una lil kadzib. Mereka orang-orang Yahudi itu sama'una lil kadzib. Memang suka mendengar berita-berita dusta. Akaluna lissuht. Mereka juga biasa mengkonsumsi barang-barang yang haram. Fa in ja'uka fahkum bainahum. Kalau mereka datang kepadamu wahai Muhammad, fahkum bainahum. Datang kepadamu, fahkum bainahum, maka tegakkanlah hukum di tengah-tengah mereka. Aw a'rid anhum, atau berpaling dari mereka. Wa in turid anhum, jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Dan jika kamu hendak menetapkan hukum di tengah-tengah mereka, maka tetapkanlah dengan cara yang adil. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang menegakkan keadilan. Tafsirannya, haula'il yahud yajma'una baina istima'il kadzib wa aklil haram. Allah menjelaskan di ayat yang ke-42 ini bahwa mereka orang-orang Yahudi menyatukan dua hal yang buruk, yaitu senang mendengar berita-berita dusta dan makan makanan yang haram. Dua hal yang amat sangat jelek. Suka sekali dengan yang namanya berita-berita hoaks, berita-berita bohong, dusta, senang. Dan selalu mengkonsumsi hal-hal yang haram. Ini dijelaskan oleh Allah. Ini watak Yahudi. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Maka kata Allah di ayat itu, fa in ja'uka yatahakamuna ilaika faqdi bainahum. Kalau suatu saat mereka datang kepadamu wahai Muhammad meminta satu keputusan atau hukum darimu, faqdi bainahum, maka tegakkan hukum di tengah-tengah mereka. Au utrukhum, atau tinggalkan mereka, biarkan mereka. Wa in lam tahkum bainahum falai yaqdiru ala an yadhurruka bi syai'in. Seandainya pun kamu tinggalkan mereka, kamu tidak tegakkan hukum di tengah-tengah mereka, maka mereka tidak akan mampu membahayakanmu dengan sesuatu apapun. Artinya, ketika kamu biarkan mereka, tidak menjadi dosa bagimu, dan itu tidak akan membahayakanmu. Kenapa? Karena pada asalnya mereka memiliki watak yang jelek, watak yang buruk. Apa itu? Suka mendengarkan berita-berita yang dusta dan memakan makanan yang haram. Dasarnya saja sudah seperti itu. Lihat, mereka orang-orang Yahudi berangkat dari kebiasaan yang buruk seperti itu. Terus datang kepadamu wahai Muhammad meminta satu keputusan hukum. Kalau kamu mau menetapkan hukum di tengah-tengah mereka, hukum, tetapkan hukum itu dengan adil. Tapi kalau kamu biarkan pun tidak mengapa. Ya, enggak jadi masalah. Dan mereka tidak akan pernah bisa membahayakanmu. Kemudian pesan Allah di akhir ayat, wa in hakamta fahkum bainahum bil adl. Kalau terpaksa kamu menetapkan hukum di tengah-tengah mereka, maka tetapkanlah hukum itu dengan cara yang adil. Innallaha yuhibbul adilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan. Memang unik orang-orang Yahudi, satu sisi mereka enggak percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi di sisi lain ketika mereka berselisih, inginnya perselisihan yang ada di tengah-tengah mereka itu diselesaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di ayat ini Allah beritahukan kepada Nabi kita, kalau mau menyelesaikan, selesaikan dengan cara yang adil. Tapi kalaupun tidak, enggak jadi masalah. Kenapa? Karena mereka sudah berangkat dari kebiasaan yang buruk. Senang hal-hal yang dusta dan hal-hal yang berbau haram. Mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Nah, selanjutnya ayat yang ke-43. Masih ada kaitannya. Allah berfirman, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tawrat wa fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dhalika wa ma ulaika bil mu'minin. Wa kaifa yuhakkimunaka, bagaimana bisa mereka meminta keputusan hukum kepadamu wahai Muhammad? Wa indahumut tawrat, sementara di tengah-tengah mereka itu ada kitab Taurat. Fiha hukmullah, di dalamnya pun sudah ada hukum Allah. Thumma yatawallawna min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Kemudian setelah itu mereka berpaling. Wa ma ulaika bil mu'minin, sungguh mereka itu tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Nih, keunikannya orang-orang Yahudi dijelaskan oleh Allah di ayat ini. Ayat yang ke-43. Ya. Kita lihat tafsirannya. Qala inna sani'a ha'ula'il yahud ajibun. Allah menjelaskan di ayat ini bahwa perbuatan mereka orang-orang Yahudi itu ajib, aneh, mengherankan. Fahum yahtakimuna ilaika ayyuhar rasul. Mereka datang kepada wahai Rasul ingin meminta keputusan hukum. Wahum la yu'minuna bika, dalam keadaan mereka itu tidak beriman kepadamu. Wala bikitabika, dan juga tidak beriman kepada kitab yang telah engkau bawa. Ma'a anna taurata allati yu'minuna biha indahum, sementara kitab Taurat, lihat, kitab Taurat yang mereka percayai, yang mereka imani ada di tengah-tengah mereka. Fiha hukmullah, di dalamnya pun sudah ada hukum Allah. Unik kan? Enggak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mengimani Al-Qur'an, tapi ketika ada permasalahan mereka datang kepada Nabi ingin diselesaikan. Padahal di tengah-tengah mereka juga ada kitab Taurat. Di dalamnya juga ada hukum Allah kalau memang mereka benar-benar mengkajinya. Terus apa tujuan mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW? Mereka sudah punya kitab, yaitu Taurat. Di dalamnya ada hukum Allah. Tapi masih datang kepada Nabi Muhammad. Padahal mereka gak beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka gak beriman kepada Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin mencari keringanan. Kata para ulama. Ini tujuannya. Ingin mencari apa? Keringanan hukum. Siapa tahu ketika Nabi alaihi salatu wasalam memutuskan perkara mereka, keputusannya ringan. Karena mereka sudah mendapati ada keputusan yang berat bagi mereka dalam kitab Taurat itu. Ya, itu masalahnya. Sampai dicontohkan oleh para ulama, contohnya adalah masalah hukum rajam. Dalam kitab Taurat itu ada tentang hukum rajam. Mereka merasa berat. Akhirnya mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam meminta keputusan hukum. Tujuannya sekali lagi ingin mencari apa? Keringanan. Ya, subhanallah, luar biasa orang-orang Yahudi. Nah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini sungguh mengherankan. Sungguh ajib. Kaifa yuhakkimunaka wa indahumut taurat fiha hukmullah. Bagaimana bisa mereka orang-orang Yahudi itu minta keputusan hukum kepadamu, sementara di tengah-tengah mereka ada kitab Taurat, ya. Di dalamnya juga ada hukum Allah. Sekarang kita sudah tahu, ternyata tujuannya hanya ingin mencari keringanan hukum, ya. Nyatanya setelah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, mereka berpaling juga. Ya. Nah. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, "Tsumma yatawallawna min ba'di hukmiha idza lam yurdihim." Kemudian mereka berpaling setelah engkau memberikan putusan hukum jika tidak sejalan dengan apa yang mereka inginkan. Jika mereka tidak ridho, ya. Mencari-cari keringanan. Sudah jelas ada fatwanya, sudah jelas ada keterangan hukumnya, masih mencari keringanan. Ya. Tanya sana, tanya sini. Bukan ingin mendapatkan ilmu, tapi ingin mencari keringanan. Kan repot kalau yang seperti ini. Terus maunya apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, atau mau main-main di dalamnya? Qala fajama'u bainal kufri bisyar'ihim wal i'rad an hukmika. Maka mereka orang-orang Yahudi itu menyatukan antara kekufuran terhadap syariatnya dan berpaling dari hukum yang telah engkau tetapkan. Walaisa ulaikal muttasifuna bitilkas sifat bil mu'minina billah wabika wabima tahkum bihi. Maka mereka bukanlah orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepadamu, dan beriman kepada hukum yang telah engkau tetapkan. Jadi kesimpulannya ya seperti itu. Memang mereka tidak beriman. Ya. Mau mempermainkan agama ini. Kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman, saat ada keterangan dari Al-Quran, dari As-Sunnah, maka itulah yang wajib untuk kita pegangi, kita amalkan, kita praktekkan. Jangan kemudian mencari-cari hal yang lainnya. Ya. Kalau sudah ada dalilnya dari Al-Quran, sudah ada keterangannya dari Al-Hadis, mau apa lagi? Sudah amalkan. Jangan mencari-cari keringanan. Ah, siapa tahu ada yang berpendapat beda. Ah, siapa tahu ini maksudnya bukan begini. Barangkali ada maksud yang lain. Sementara Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an dengan tegas menyatakan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Fala wa rabbika, maka sekali-kali tidak, demi Rabbmu. Mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka mau mengambil keputusan hukum yang telah engkau tetapkan dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah itu mereka tidak merasa berat untuk menerimanya. Jadi orang-orang yang beriman itu selalu berserah diri. Orang-orang yang beriman itu selalu menerima apapun yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam hadis sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mencari-cari keringanan. Tidak menggunakan logika. Ya. Tidak kemudian cenderung mengikuti hawa nafsu, perasaan. Tidak. Ini orang-orang yang beriman. Kelakuan Yahudi yang seperti ini jangan sampai diikuti. Jangan sampai dicontoh. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kebiasaan, kelakuan orang-orang Yahudi ini sebagai pelajaran kepada kita agar jangan sampai kita seperti mereka. Ya. Sudah ada kitab Taurat. Masih ya. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mencari keringanan hukum. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-44. Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur. Yahkum biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-akhbar. والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Nah, di ayat ini Allah jelaskan bagaimana sih kitab Taurat itu. Kami telah menurunkan Taurat, kata Allah. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Kurang apa lagi? Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Tapi ini tidak membuat orang-orang Yahudi menjadi baik. Malah mereka berani mengubah isi kitab apa? Taurat. Mereka masih ingin mendapatkan keringanan hukum yang disebutkan oleh Allah dalam kitab Taurat. Padahal kata Allah, kami telah menurunkan kitab Taurat ini di dalamnya benar-benar ada petunjuk dan cahaya. Yahkum bihan nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna walahbar bimastuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Para nabi, orang-orang yang berserah diri, rabbaniyun, orang-orang yang berilmu, dan para pendeta, pendeta yang baik, mereka menetapkan hukum berdasarkan Taurat untuk orang-orang Yahudi, karena memang mereka diperintahkan untuk menjaga kitab Allah, dan mereka menjadi saksi atasnya. Fala tahshawunan nas, fala tahshawun nas, maka kalian, wahai orang-orang yang berilmu dan para pendeta-pendeta yang baik, tidak perlu takut kepada manusia. Takutlah kepada aku. Jangan sampai kalian menjual ayat-ayatku, kata Allah, dengan harga yang murahan. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Tafsirannya, inna anzalna taurata fiha irsyadun minad dalalah wa bayanun lil ahkam. Sesungguhnya kata Allah di ayat ini, kami telah menurunkan Taurat, fiha di dalamnya irsyadun, ada petunjuk, minad dalalah, dari kesesatan, wa bayanun lil ahkam, dan ada penjelasan tentang hukum-hukum. Ya. Wa qad hakama bihan nabiyyun alladziina qadu li hukmillah wa aqarru bihi bainal yahud wa lam yakhruju an hukmiha wa lam yuharrifuha wa hakama biha ubadul yahud wa fuqaha hukum alladziina yurabbuna an-nas bi syari'illah dzalika anna anbiya'ahum qad ista'manuhum 'ala tabligi at-taurat wa fikhi kitabillah wal 'amali bihi. وكان الربانيون والأحبار شهداء على أنبيائهم قد قضوا في اليهود بكتاب الله وقد حكم بها النبيون. Para nabi, orang-orang yang tunduk terhadap hukum Allah, mereka telah menetapkan hukum berdasarkan kitab ini, yaitu kitab Taurat. وأقروا بين اليهود, dan mereka menetapkannya di tengah-tengah Yahudi. Walam yakhruju an hukmiha, mereka tidak keluar dari hukum yang sudah ada dalam kitab Taurat. Walam yuharrifuha, dan mereka pun tidak mengubahnya. Demikian juga ahli ibadah dari kalangan Yahudi dan ulama'nya menetapkan hukum berdasarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Alladzina yurabbuna an-nas bi syari'illah, mereka adalah orang-orang yang mendidik manusia dengan syariat Allah. Yang demikian itu karena para nabi-nabi dari kalangan mereka telah diberi amanat untuk menyampaikan kitab Taurat dan mengajarkan kitab Allah, yakni Taurat, wal amal bihi, dan mengamalkan dengannya. Wa kana rabbaniyun, dan rabbaniyun, orang-orang yang berilmu dari kalangan Yahudi, wal ahbar, dan para pendetanya, syuhada, menjadi saksi bahwa para nabi-nabinya telah menetapkan hukum di tengah-tengah orang Yahudi berdasarkan kitab Allah. Jadi yang jadi masalah itu adalah orang-orang Yahudinya sendiri. Kalau para nabi-nabinya jelas, mereka menjalankan apa yang ada dalam kitab Taurat. Orang-orang yang berilmunya dari kalangan mereka juga demikian. Ahli ibadahnya yang baik dari kalangan mereka juga demikian. Mereka paham betul kalau memang mereka itu diperintah untuk menjaga, mengajarkan, dan mengamalkan isi kitab Taurat. Ya. Tapi orang-orang Yahudinya yang memang senantiasa menampakkan pembangkangan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan di ayat ini, wa yaqulu ta'ala li ulama'il yahud wa ahbarihim fala takhshawun nas fi tanfidhi hukmi. Allah Ta'ala secara khusus berpesan kepada ulama Yahudi dan para pendetanya, La takhshawun nas, kalian tidak perlu takut kepada manusia dalam menjalankan hukum aku. Fa innahum la yaqdiruna ala naf'ikum wala dharrikum. Karena sesungguhnya mereka manusia itu tidak mampu memberikan kemanfaatan kepada kalian, tidak juga menimpakan mudarat kepada kalian. Walakin ikhshawni fa inni ana nafi Allah. Akan tetapi takutlah kalian kepadaku, karena sungguhnya akulah yang mampu memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Ya, ini pesan pertama. Pesan pertama Allah untuk ulama Yahudi, ya, dan pendeta-pendetanya yang mereka paham isi kitab Taurat. Ya, ini pesannya. Kalian gak perlu takut terhadap manusia. Ya. Kalian harus tetap menegakkan hukumku, kata Allah. Yang ada dalam kitab apa? Taurat. Ya. Gak perlu takut kepada manusia. Karena manusia tidak bisa memberikan manfaat. Tidak juga bisa menolak mudharat. Wala ta'khudhu bi tarkil hukmi bima anzaltu 'iwadan hakiran. Kemudian pesan yang kedua, la ta'khudhu bi tarkil hukmi bima anzaltu 'iwadan hakiran. Jangan sampai kalian mengambil upah yang murahan. Jangan sampai kalian mengambil upah yang murahan dengan kalian meninggalkan hukum yang telah aku turunkan. Kalau di Al-Quran bahasanya la tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan sampai kalian jual ayat-ayatku dengan harga yang murahan. Jangan sampai kalian lebih cenderung memilih tidak menerapkan hukum yang telah aku turunkan hanya untuk mendapatkan upah yang murahan. Ini pesan yang kedua, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di akhir ayat Allah menjelaskan fal hukmu bi ghairi ma anzalallahu min a'mali ahli al-kufri. Berhukum kepada sesuatu yang tidak Allah turunkan adalah termasuk perbuatan orang-orang kafir. Fal ladzina yubaddiluna hukmallahi alladzi anzalahu fi kitabihi fayaktumunahu wa yajhadunahu wa yahkumuna bi ghairihi mu'taqidina hillahu wa jawazahu fa ulaika humul kafirun. Maka orang-orang yang mengganti hukum Allah yang telah Allah turunkan dalam kitabnya, fayaktumunahu, mereka menyembunyikannya, wa yajhadunahu, mereka menentangnya, wa yahkumuna bighairihi, mereka menerapkan hukum yang lainnya, mu'taqidina hillahu wa jawazahu, dengan meyakini bahwa hal itu halal dan boleh. Faulaika humul kafirun, maka mereka itulah orang-orang kafir. Mereka itulah orang-orang kafir. Di sini juga ada faedah penting lainnya bagi kita, yaitu bahwa tidak setiap orang yang menerapkan hukum selain hukum Allah itu dikatakan kafir. Yang dikatakan kafir itu adalah yang mengganti hukum Allah, menyembunyikan hukum Allah, menentangnya, kemudian menerapkan hukum yang lainnya dengan keyakinan bahwa hal itu dibolehkan, ya, menganggap halal hukum selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kemudian dikatakan apa? Kafir. Kalau masih meyakini bahwa hukum yang terbaik itu adalah hukum Allah, tapi kemudian dalam prakteknya menerapkan hukum selain Allah, tidak dikatakan kafir. Yang dikatakan kafir itu kalau sudah menyatakan bahwa hukum selain Allah itu dibolehkan. Ya. Nah, boleh berhukum kepada selain hukum Allah. Ini. Nah. Makanya di ayat yang berikutnya ada penjelasan bahwa ada yang berhukum dengan hukum selain Allah masuk kategori zalim. Ada juga yang masuk kategori apa? Fasik. Jadi tidak mutlak kafir. Ya. Taib, ayat yang ke-45. Allah berfirman, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lahu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Ini yang kita singgung tadi. Ya. Wa katabna 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan kami telah menetapkan sebuah keputusan di tengah-tengah mereka soal qisas. Anna nafsa bin nafsi. Jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi. Wal juruhu qisas. Bahkan luka-luka pun ada qisasnya. Faman tasaddaqa bihi, barang siapa yang membebaskan hukum qisas, maka itu menjadi penghapus dosa baginya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Dan barang siapa yang berhukum kepada hukum selain Allah, ya, hukum yang tidak diturunkan oleh Allah, fa ulaika humul zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Tafsirannya, kata Allah, wa faradna 'alaihim fit Taurat, kami telah tetapkan kepada mereka dalam kitab Taurat soal qisas. Ya, dalam kitab Taurat juga ada soal qisas. Dalam agama kita juga ada syariat apa? Qisas. Ya. Ya, karena kitab itu memang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak saling bertentangan. Tidak saling bertentangan. Yang ada Al-Qur'an ini melengkapi. Ya. Kitab-kitab sebelumnya. Nah, maka mukjizat yang terbesar adalah Al-Qur'an. Faradna 'alaihim fit Taurat. Allah jelaskan di ayat ini bahwa kami, kata Allah, telah menetapkan bagi mereka dalam kitab Taurat sebuah keputusan, annan nafsa tuqtalu bin nafsi. Bahwa jiwa yang dibunuh, maka balasannya adalah bunuh. Wal 'ayna tukfa'u bil ain, mata yang dicongkel, ya, balasannya adalah dengan mata yang dicongkel lagi. Wal anfu yujda'u bil anfi, dan hidung yang dikait, maka balasannya adalah dengan dikait lagi hidungnya. Wal udhun tukfa'u bil udhun, telinga yang dipotong, maka balasannya dengan dipotong pula. Was sinna tukla'u bis sinni, gigi yang dicabut, maka balasannya juga dicabut lagi. Wa annahu yuqtasu fil juruh. Kemudian Allah menjelaskan bahwasannya dalam hal luka-luka juga ada qisasnya. Seseorang melukai temannya, memukul misalnya, ya, sampai nampak ada luka di bagian badan temannya, maka ada qisasnya. Luka-luka pun ada qisasnya. Nah, namun kata Allah, faman tajawaza an haqqihi fil iqtisas minal mu'tadi fadzalika takfirun li ba'di dzunubil mu'tada 'alaihi wa izalatun laha. Barang siapa yang memaafkan hukum qisas kepada yang melakukan tindakan kejahatan, sebab orang yang melakukan tindakan kejahatan berhak mendapatkan qisas. Tapi bagi siapa yang memberikan maaf, dihilangkan hukum qisas, ya, dari orang yang melakukan kejahatan, fadzalika takfirun li ba'di dzunubil mu'tada 'alaih, maka itu menjadi penghapus sebagian dosa dari objeknya. Dari objeknya. Ya. Wa izalatun laha, dan menjadi sebab hilangnya dosa-dosa yang ada dalam dirinya. Artinya, ketika ada seseorang yang berbuat jahat kepada kita, sebenarnya hak kita untuk menuntut balas, mengkisos. Tapi kalau seandainya kita memaafkannya, maka itu akan menjadi penghapus bagi kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Inilah yang dimaksud dengan faman tasaddaqo bihi. Barang siapa yang memaafkan, ya, mencabut hukum apa? Qisas. Nah, jadi lebih cenderung memaafkan. Itu akan menjadi hal yang baik. Nah. Lalu di akhir ayat Allah jelaskan wa man lam yahkum bima anzalallah fil qisas wa ghairihi fa ulaika humul mutajawizuna hududallah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, baik dalam qisas ataupun dalam hal lainnya, maka mereka adalah orang-orang yang melanggar batasan-batasan Allah. Nah. Ini akhir ayat ini menjelaskan, ya, akhir ayat yang sebelumnya, bahwa tidak setiap yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan itu dikatakan kafir, tapi bisa saja apa? Fasik, ya. Nah. Berikutnya ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat wa atainahu al-Injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin wa qaffayna ala atharihim. Kata Allah, kami ikut sertakan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel kepada Isa ibnu Maryam. Musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat. Agar beriman kepada apa yang ada di tangannya dari kitab Taurat. Wa atainahu al-Injil, lalu kami turunkan kepada Isa kitab Injil. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, membenarkan kitab yang ada di sisi para nabi tersebut, yaitu kitab Taurat, juga sebagai petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghimbau agar para nabi dari kalangan Bani Israel mengikuti Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Mengikuti Isa alaihi salatu wassalam. Agar mereka mengimani kitab yang ada di sisi mereka, yaitu kitab Taurat. Kemudian setelah itu Allah turunkan kitab Injil kepada Isa. Dan ternyata dalam kitab Injil pun isinya membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Ya. Nah, di dalamnya ada petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsiran dari ayat ini wa atsba'na anbiya'a bani Israil Isa ibni Maryam mu'minan bima fit Taurat. Kami sertakan, kata Allah, kami ikut sertakan nabi-nabi bani Israil dari kalangan bani Israil kepada Isa ibnu Maryam yang memang beriman kepada Taurat. Ya, amilan bima fiha mimma lam yansakhu kitabahu. Beriman kepada isi kitab Taurat yang tidak dihapus dalam kitab Injil. Wa anzalna ilaihil Injil, kami turunkan kepada Isa kitab Injil, hadian ilal haq, yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Pemubayyinan lima jahilahun nas min hukmillah, dan penjelas dari apa yang tidak diketahui oleh manusia dari hukum Allah. Wa syahidan ala sidqi Taurat, dan menjadi saksi akan kebenaran kitab Taurat. Bimashtamala alaihi min ahkamiha, karena dalam kitab Injil juga ada sebagian hukum-hukum yang disebutkan dalam kitab Taurat. Waqad ja'alna bayanan lilladina yakhafuna Allah jaziran lahum anirtikabil muharramat, dan kami telah jadikan kitab Injil ini sebagai penjelasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wazajiran lahum anirtikabil muharramat, dan larangan kepada mereka dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Jadi saling menjelaskan antara satu dengan